الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita yang masih melanjutkan pembahasan tentang amalan-amalan yang dilakukan selepas salat wajib. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang dianjurkannya berzikir dan menghitung lafaz-lafaz zikir yang kita ucapkan dengan menggunakan tangan, dan diperbolehkan menggunakan kedua tangan dengan mendahulukan tangan kanan kemudian tangan kiri. Adapun menggunakan alat bantu untuk berzikir seperti biji-bijian tasbih atau kerikil atau yang semisalnya, maka yang afdal adalah meninggalkannya. Dan bahkan sebagian para ulama tidak membolehkan dan menganggap bahwa itu adalah merupakan perkara bid'ah. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apa hukum berjabatan tangan selepas salat? Al-musafahah ba'da salat. Apa hukumnya? Kita biasa melihat sebagian dari kaum muslimin begitu selesai salat maka mereka bersalaman antara satu dengan yang lainnya, mungkin ingin menunjukkan rasa syukurnya atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena mereka telah menunaikan ibadah salat wajib yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa amalan-amalan di dalam salat, demikian pula amalan-amalan selepas salat, hendaknya bersumber dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada hujjah, ada dalil, maka kita mengamalkan. Namun jika tidak dibangun di atas dalil dan hujjah, fa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal hukum al-musafahah berjabatan tangan disyariatkan, yaitu pada saat bertemunya antara seorang muslim dengan muslim yang lain, maka dianjurkan bagi mereka untuk bersalaman, berjabatan tangan. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini ma'ruf. Tidak ada permasalahan tentang hal ini. Namun yang menjadi pembahasan kita adalah mengkhususkan setiap selesai salat wajib berjabatan tangan. Ini apa hukumnya? Padahal mungkin sebelum salat pun kita sudah bertemu dan mungkin kita sudah terjadi obrolan di antara kita. Lalu kemudian kita salat, begitu selesai salat salaman lagi. Nah, ini apa hukumnya? Jadi seakan-akan ada syariat khusus berjabatan tangan setiap kali selesai salat wajib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Adhkar, kata beliau, wa'lam anna hadhihi al-musafahata mustahabbatun 'inda kulli liqa', ketahuilah bahwa berjabatan tangan itu merupakan hal yang dianjurkan setiap kali terjadi pertemuan. Bertemu dengan seorang muslim, bersalaman, berjabatan tangan. Wa amma ma'tadahu an-nas min al-musafahati ba'da salatay as-subh wal 'ashr fala asla lahu fi syar'i 'ala hadha al-wajh. Adapun apa yang menjadi kebiasaan sebagian manusia ketika mereka berjabatan tangan setelah selesai mengerjakan dua salat, setelah selesai salat subuh dan selesai salat asar, maka ini tidak ada asalnya di dalam syariat dengan cara yang seperti ini. Jadi mungkin di zaman An-Nawawi rahimahullah ta'ala ada kebiasaan kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin selepas salat subuh dan selepas salat al-asr. Adapun yang kita saksikan sekarang, setiap kali selepas salat wajib, setiap kali salat wajib selesai berjabatan tangan. Kata beliau, ini tidak ada asalnya dalam syariat dengan cara yang seperti ini. Namun di sini beliau mengatakan walakin la ba'sa bihi, namun itu amalan yang tidak mengapa dilakukan. Fa inna aslal musafahati sunnah, karena asal hukum berjabatan tangan adalah sunnah. Wa kaunuhum hafadhu 'alayha fi ba'd al-ahwal وفرطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها. Kata beliau, asal hukum berjabatan tangan adalah sunnah, dan mereka menjaga amalan itu dalam sebagian kondisi dan meninggalkannya dalam sekian banyak kondisi, itu tidak mengeluarkan sebagian kondisi tersebut dari hukum asal, yaitu dianjurkannya berjabatan tangan sebagaimana yang disebutkan dalam syariat. Jadi An-Nawawi rahimahullahu taala dari ucapan beliau ini mengatakan bahwa yang disyariatkan berjabatan tangan itu setiap kali terjadi pertemuan, bertemu dengan seorang muslim berjabatan tangan. Ini yang pertama. Kesimpulan yang kedua, bahwa mengkhususkan berjabatan tangan selepas salat subuh dan selepas salatul asr, ini tidak ada asalnya di dalam syariat. Tidak ada asalnya dalam syariat. Ini beliau akui. Poin yang ketiga, beliau mengatakan, namun ini tidak mengapa. Kata beliau, berjabatan tangan selepas salat asr dan selepas salat subuh hal yang diperbolehkan. Kenapa? Karena memang asal hukum berjabatan tangan itu ada. Jadi ini kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi intinya bahwa beliau tidak melarang, meskipun beliau mengakui bahwa ini tidak ada asalnya di dalam syariat. Nah, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, dengan alasan bahwa kembali kepada hukum asal, asal dari berjabatan tangan itu sunnah. Nah, perkataan An-Nawawi ini dikritik oleh para ulama. Banyak dari kalangan para ulama membantah pendapat An-Nawawi rahimahullah ta'ala, mengkhususkan berjabatan tangan selepas sholat lalu berdalil dengan keumuman disyariatkannya berjabatan tangan. Ini tidak benar, tidak pada tempatnya. Kita mengetahui ma'asyarul ikhwa rahimakumullah bahwa ada amalan-amalan yang diterangkan keutamaannya bersifat umum. Misalnya membaca Al-Quran, disebutkan keutamaan-keutamaan membaca Al-Quranul Karim kapan saja, di mana saja. Namun ketika mengkhususkan di satu tempat atau satu keadaan yang sama sekali tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang menjadi pertanyaan besar. Ya, mengkhususkan satu amalan yang disebutkan keutamaannya secara umum lalu dibawa kepada makna khusus. Karena kita mengetahui bahwa tidak setiap amalan yang diterangkan keutamannya secara umum ketika dibawa kepada satu amalan khusus menjadi satu amalan yang diperbolehkan. Contohnya membaca Al-Quran tadi. Secara umum membaca Al-Quran dianjurkan, tapi membaca Al-Quran ketika sujud, membaca Al-Quran ketika ruku dilarang, tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an aqra, nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Aku dilarang membaca Al-Qur'anul Karim dalam keadaan ruku dan dalam keadaan sujud. Ketika dikhususkan pada saat ruku menjadi haram, dikhususkan pada saat sujud menjadi haram. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalil-dalil yang diriwayatkan dan disebutkan keutamannya secara umum, kita pahami secara umum. Dan ketika disebutkan dalil tersebut secara khusus, maka kita amalkan secara khusus sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil umum dibawa kepada makna khusus, ini yang kadang-kadang menimbulkan permasalahan, bahkan menimbulkan bid'ah. Ya. Kita mengetahui ada jenis bid'ah yang diistilahkan oleh para ulama al-bid'atul idhafiyyah. Apa itu al-bid'atul idhafiyyah? Bid'ah itu asal hukumnya, bid'ah tersebut asal hukumnya ada, sunnahnya ada, syariatnya ada secara umum. Namun ketika dibawa kepada metode khusus, waktu khusus, tata cara khusus yang tidak disebutkan di dalam dalil, maka itu bisa menjadi bid'ah. Itu bisa menjadi bid'ah. Sehingga memunculkan bid'ah al-idhafiyah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan. Namun mengkhususkan solawat misalnya, dianjurkan membaca solawat setiap kali sebelum tidur sebanyak 100 kali, mengkhususkan dengan jumlah yang khusus yang tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini bisa menjadi bid'ah. Nah, oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan perkataan An-Nawawi ini dalam Fathul Bari, kata beliau, qultu walin nadhar fihi majal, dan untuk memandang dan menimbang atau mengeritik perkataan An-Nawawi ini ada kesempatan untuk mengeritiknya. Artinya perkataan beliau tidak tepat. Fa inna asla salatin nafilah sunnah muragabun fiha wa ma'a dhalika faqad karihal muhaqqiqun takhsisa waqtin biha duna waqtin. Kata beliau, asal hukum melaksanakan sholat sunnah dianjurkan, silahkan. Ingin mengerjakan sholat sunnah, silahkan. Ya. Namun, kata beliau, dalam keadaan kita telah mengetahui keutamaan sholat sunnah secara mutlak, namun para ahli tahqiq mereka membenci mengkhususkan waktu tertentu untuk melaksanakan sholat sunnah yang tidak dilakukan pada waktu yang lain. Wa minhum man atlaqa tahrima mithli dhalik, bahkan di antara para ulama ada yang mengharamkan mengkhususkan satu sholat sunnah tertentu pada waktu tertentu dengan cara tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengharamkan seperti yang disebut salat ar-ragaib yang sama sekali tidak ada asalnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau salah seorang tokoh ulama besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Nah, salat sunnah dianjurkan, tapi mengkhususkan pada waktu tertentu dengan cara tertentu yang tidak dibangun di atas dalil, ini dibenci oleh para ulama dan diharamkan oleh para ulama. Contohnya salat ar-raghaib. Salat ar-raghaib. Apa itu salat ar-raghaib? Salat ar-raghaib itu salat yang dikerjakan di bulan Rajab. Di awal bulan Rajab. Apabila masuk ke bulan Rajab, maka ditunggu sampai hari pertama, hari Kamis bulan Rajab. Nah, di hari Kamis itu mereka yang mengatakan dianjurkan salat ar-raghaib ini, di hari Kamis mereka berpuasa. Puasa sunnah hari Kamis. Kemudian selesai mereka berbuka puasa, lalu kemudian salat maghrib. Selepas salat maghrib, maka antara salat maghrib dan isya mereka mengerjakan salat raghaib sebanyak 12 rakaat. Sebanyak 12 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam. Lalu setiap rakaat membaca Al-Fatihah 1 kali, lalu membaca surah Al-Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, baca 3 kali. Lalu baca suratul Ikhlas 12 kali. Apabila dia telah selesai mengerjakan sholatnya, maka dia mengucapkan sebanyak 70 kali Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alih, sebanyak 70 kali. Lalu kemudian setelah itu dia sujud. Pada saat dia sujud, maka di dalam sujud dia mengucapkan sebanyak 70 kali subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Setelah itu dia mengangkat kepalanya. Dia angkat kepalanya lalu dia mengucapkan 70 kali rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal aliyyul a'zam. Lalu setelah itu sujud lagi. Enggak tahu ini sujud apa ini. Sujud lagi, lalu dalam sujudnya dia mengulangi membaca sebanyak 70 kali subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Lalu setelah itu dia berdoa memohon apa yang menjadi kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana cara salat sunnah yang disebut salat raghaib seperti ini dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Meskipun asal sholat sunnah itu ada, tapi mengkhususkan waktu tertentu dengan cara tertentu yang seperti yang disebutkan dalam sholat raghaib, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengingkari sholat sunnah, namun yang kita ingkari dan yang diingkari oleh para ulama adalah membuat cara-cara tertentu yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seseorang selesai sholat subuh, dia mengerjakan sholat ya. Atau kalau tidak salah dia antara azan dan qomat, azan subuh ya. Antara azan dan qomat dia mengerjakan sholat sunnah lebih dari 2 rakaat. Padahal yang sunnah antara azan dan qomat pada sholat sunnah di waktu subuh adalah 2 rakaat sunnah subuh. Tapi orang ini dia mengerjakan rakaat yang banyak pada saat itu, maka diingkari oleh Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah ya. Beliau mengingkarinya. Ketika Sa'id mengingkari orang ini, apa jawaban dari orang ini? Dia mengatakan ayu adzibuni Allahu azza wa jalla ala salat, apakah Allah azza wa jalla akan menyiksa aku karena salat yang aku lakukan? Kata Sa'id bin Musayyab rahimahullah, la yu'adzibuka Allahu 'ala shalah, walakin yu'adzibuka 'ala khilafis sunnah. Allah azza wajal tidak menyiksa kamu karena mengerjakan salat, namun Allah azza wajal menyiksa kamu karena engkau menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Al-Hafidh An-Nawawi ini tidak benar. Al-Hafidh Ibn Hajar mengkritiknya. Demikian pula Al-Mulla Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih, syarah Mishkatil Masabih, beliau menjelaskan dan membantah perkataan An-Nawawi. Kata beliau, wala yakhfa anna fi kalamil imami naw'u tanaqut. Tidak diragukan, tidak tersamarkan bahwa dalam ucapan Al-Imam Nawawi terdapat kontradiksi. Li'anna ityana sunnah fi ba'dil awqad la yusamma bid'ah, ma'a anna amalan nasi fil waqtainil madhkurain laysa ala wajhil istihbabil mashru', fa inna mahallal musafahatil mashru'ah awal mulaqah. Ya. Karena mendatangkan sunnah dalam sebagian waktu, ya, memang tidak disebut bid'ah. Melakukan satu amalan sunnah lalu diamalkan dalam sebagian waktu, itu tidak disebut bid'ah. Ya. Dalam keadaan amalan yang disebutkan oleh Nawawi pada dua waktu tersebut, ya, pada dua waktu tersebut, kalau dilakukan bukan dengan tujuan sebagai suatu yang dianjurkan dan disyariatkan, tidak mengapa. Karena ketemu, salaman, tidak apa-apa. Ya. Tempat berjabatan tangan yang disyariatkan, kata beliau, kondisinya adalah ketika awal terjadi pertemuan. Waqad yakunu jama'atun yatalaqawna min ghairi musafaha wa yatasahabuna bil kalam wa mudzakaratil ilm wa ghairi muddatin madidah thumma idza sallu yatasafahun fa in hadha min as-sunnatil mashru'ah. Kata beliau, boleh jadi ada sekelompok orang, mereka sebelum salat sudah bertemu antara satu dengan yang lain. Ketika mereka bertemu, mereka tidak berjabatan tangan. Pada saat bertemu, mereka sudah ngobrol, mereka berbincang-bincang, mereka berbicara tentang ilmu dan yang lainnya. Ya. Lalu kemudian setelah itu mereka sholat. Begitu selesai sholat, mereka berjabatan tangan. Padahal sebelumnya mereka sudah bertemu, mereka tidak bersalaman, tidak berjabatan tangan. Kok setelah sholat mereka berjabatan tangan? Dari mana amalan yang seperti ini? Dari sunnah yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada sarraha ba'du ulama'ina bi annaha makruhatun hina idzin. Oleh karena itu para ulama kita menyebutkan dengan jelas bahwa amalan yang seperti ini merupakan amalan yang dibenci, wa annaha minal bid'il madzmumah, dan bahwa ini termasuk di antara amalan bid'ah yang tercela. Amalan bid'ah yang tercela. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Lalu kata beliau, na'am law dakhala ahdun fil masjid wan nasu fis shalah aw ala iradati syuru'i fiha fa ba'da al faragh law safahahum lakin bi syarti sabqi salam ala al musafaha fa hadha min jumlatil musafaha al masnuna bila syubha. Ya. Kata beliau, iya, apabila seseorang masuk ke masjid lalu kemudian ditegakkan sholat tanpa sempat bertemu dengan yang lain, karena sudah mendekati sholat, lalu kemudian mereka sholat, begitu selesai sholat lalu dia bersalaman dengan yang lain, nah, tidak mengapa apabila didahului dengan salam, assalamualaikum, berjabatan tangan. Ini termasuk diantara jabatan tangan yang disunnahkan, tidak mengapa. Nah, lalu kata beliau, wa ma'a hadza idza madda muslim yadahu lil musafaha fala yanbaghi al i'radu anhu bi jadb al yadi. Namun kalau misalnya setelah selepas salat ada seorang muslim, dia telah menjulurkan tangannya untuk berjabatan tangan dengan kita, kata beliau, tidak sepantasnya kita berpaling dengan menarik tangan. Kita tetap berjabatan tangan dengannya. Lima yatarattabu alaihi min adha yazidu ala mura'atil adab. Sebab kalau kita berpaling dan kita menarik tangan, maka ini akan menyebabkan seorang muslim itu merasa tersakiti dan bertentangan dengan adab. Dan kita niatkan bahwa kita berjabatan tangan dengannya karena kita baru bertemu. Barakallahu fikum. Jadi para ulama mengingkari. Oleh karena itu syaraful haq al-azim abadi dalam aunul ma'bud, kata beliau, walladhi qalahu ali al-qarih wal-haq was-sawab wa qawlu nawawi khata', apa yang disebutkan oleh al-mulla ali al-qari itulah yang benar, dan apa yang disebutkan oleh an-nawawi merupakan kesalahan. Kesalahan, walaupun beliau seorang ulama faqih. Salah, kita mengatakan salah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah begitu juga beliau mengatakan al-musafahatu aqibas salah laysat masnunah bal hiya bid'ah, bahwa berjabatan tangan selepas salat bukanlah satu amalan yang disunnahkan, bahkan itu termasuk amalan bid'ah. Demikian pula Syekh Muhammad Abdul Salam Khadir Asy-Syaqiri dalam kitabnya As-Sunan wal Mubtada'at beliau mengatakan wal musafahatu fi adbari salawati bid'ah, dan berjabatan tangan setiap selesai salat adalah merupakan perkara bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang wajib bagi kita kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita bertemu atau selepas salat kita bertemu dengan seorang baru bertemu, salaman, tidak mengapa. Karena kembalinya kepada syariat dianjurkannya berjabatan tangan pada saat terjadinya pertemuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yatalaqayani fayatasafahani illa tahatat anhuma dhunubuhuma kama yatahatu 'ani syajarati waraquha." Tidaklah seorang muslim atau dua orang muslim yang bertemu lalu mereka berjabatan tangan melainkan agar akan berguguran dosa-dosa mereka berdua seperti bergugurannya daun-daun dari pohonnya ketika awal bertemu. Tapi begitu selepas sholat, kalau kita baru bertemu, karena kita baru bertemu bersalaman tidak mengapa. Tapi merutinkan setiap kali selesai sholat berjabatan tangan, ini tidak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengingkari apa yang disebutkan oleh Nawawi, diingkari oleh para ulama, bahkan ulama Syafi'iyah pun mengingkari. Ya, yang lebih menyedihkan lagi sekarang bukan sekedar bersalaman ya, salam sambil berdiri berkeliling. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya kan, solawat disyariatkan, dianjurkan solawat, tapi menggabungkan berjabatan tangan sambil bersolawat berdiri berkeliling hingga selesai selepas salat, dari mana? Dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cukup baik kita apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sangat disayangkan kebanyakan dari kaum muslimin yang sunnah, yang jelas-jelas sunnah yang disyariatkan justru tidak diamalkan. Tapi yang tidak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diamalkan oleh para sahabat, justru mereka yakni begitu bersemangat untuk menghidupkan. Ya. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kewajiban kita adalah menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka untuk mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini ikhwan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.